Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Ikhwah yang di luar, kalau di dalam masih ada longgar masuk. Yang di luar, kalau di dalam masih ada longgar masuk. Yang di dalam tafassah fil majlis. Yallah taqaddam. Banyak faragat itu. Yallah. Hada ahsan. Dalam masih banyak kosongnya, banyak yang beli di luar. Biasakan untuk mendekat. Barakallahu fiik. Endak. Sayyib al-Shal. Qum. Ma huwa al-hablu. Bain Allah wa bain ibadihi. Al-Anbiya wa Rasul. Ahsan. Tulis. Inda dhaq. Aladhi yaqra' Multafid. Naam, qum. طيب من الفوائد من دراسة القصص والأخبار di antara faedah yang disebutkan sama penulis dari mempelajari kisah. Ahsan. Please. Akhir wahid paling pojok sana. Paling pojok. Hai, kum. Tayyib. Awal kisah baina iblis wa Adam mahu yakni kisah hubutihima ila al-ardi bas hadha qad sabaq yakni binisbah ma ba'da al-hubut. Atau mungkin pertanyaannya agak samar, tak rubah pertanyaannya. Kisah pertama yang menjelaskan tentang anak keturunan Adam. Tentang apa? Terus. Inda dhak. Ha, kum. Just called. Ya'ni akhdul ahdi min zuriyatih. Tamam, lafaz, please, barakallahu fiik. kehendak-Nya. Kup. Ayo kup. Man huwa an-nabi alladhi wahaba Adam ba'dhan min umri. Nabi Dawud. Ahsan. Tulis. Tidak. Kum. Kam lahu? Arba'un sana. Tulis. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. فلما مات آدم بقي أولاده بعده yang di luar masuk, lihat dulu, jangan langsung duduk di luar, cek dulu yang di dalam, masih ada tempat, duduk dalam. Barakallahu fiik. Tafassah. Mesti banyak pojok sana, pojok. Wakeh tempat. Entasyir. Ya di dalam rapat. Barakallahu fiik. Falamma mata Adam, baqiya auladuhu ba'dahu asyarata qurun ala dini abihim dinil Islam. Setelah kematian Adam, anak-anak beliau melanjutkan setelahnya selama 10 abad. Satu abad itu sama dengan 100 tahun. Ya. Berarti 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. Ala dini abihim dinil Islam. Pada masa itu, anak-anak keturunan Adam berada di atas agama ayah mereka, yaitu agama Islam. Jadi Islam itu ya ikhwah, sudah menjadi istilah untuk agama nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut dengan Islamun Am. Islamun Am. Adapun Islam yang khas adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ditanya apa agama para nabi dan rasul, jawab Islam. Yakni mereka di atas tauhid. Tidak ada kesyirikan ketika itu. Thumma kafaru ba'da dzalik. Kemudian mereka menjadi kufur setelah itu. Kalau antum perhatikan, iblis ini lumayan sabar untuk menunggu dan menanti waktu yang tepat. Ya. Dia bersabar untuk menunggu selama 1000 tahun setelah kematian Adam. Jadi Nabi Adam turun ke muka bumi. Kemudian di situ terjadi konflik antar anak Adam yang berujung pada pembunuhan pada salah satunya. Ya tentunya iblis juga ikut campur di situ. Tapi belum sampai pada tingkat kesyirikan. Ya. Setelah itu mereka berkembang, semakin banyak manusia yang hidup di muka bumi. Sampai 10 abad lamanya, 1000 tahun. Dan tidak didapati ada praktek kesyirikan ketika itu. Sama sekali. Betul-betul ditunggu sama iblis waktu yang tepat. Begitu kesempatan itu ada, dia menggunakannya, memanfaatkannya, memaksimalkan semua kemampuannya ila yaumil qiyamah. Wasababu kufrihim al-ghulu fi hubbi salihin. Sebab kekufuran mereka adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang saleh. Sebagian ulama mereka mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk dari lembah kebatilan yang paling luas adalah ghulu terhadap orang-orang yang mulia. Berawal dari kecintaan yang tidak terkontrol. Rasa hormat yang berlebihan terhadap orang-orang yang sebenarnya layak dicintai, layak dihormati. Tapi ketika rasa cinta dan rasa hormat itu melebihi kadarnya, tidak pada tempatnya lagi, disitulah iblis alaihi la'natullah bermain dan mengambil kesempatan untuk menyimpangkan anak keturunan Adam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya iblis dalam menjerumuskan anak keturunan Adam dalam kesesatan memiliki dua senjata. La yubali bi ayyihima dhafara. Iblis tidak peduli dari senjata yang mana dia akan berhasil untuk mengalahkan anak keturunan Adam. Yang pertama, al-ghulu. Yang kedua, at-tafrid. Ghulu itu dilihat dari hamba yang dia hadapi. Ketika hamba itu memiliki semangat untuk ibadah, dia menyerangnya itu bukan dari sisi didonkan semangatnya. Enggak. Kenapa? Sia-sia. Ini orang lagi naik, jangan disuruh turun. Tapi suruh dia bablas. Suruh dia melebihi batasannya. Diberi was-was oleh iblis. Kebaikan yang asalnya itu semua sudah ada takarannya, dibikin lebih oleh dia. Ibarat seperti makanan, orang sudah ngerasa enak. Sudah. Harusnya dia makan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Tapi ngelebihi batasannya. Akhirnya berbagai macam penyakit muncul. Sama. Dalam bab kecintaan terhadap orang soleh, sesuatu yang baik. Bahkan syariat kita mengajarkan kepada pemeluknya untuk bergaul, mencintai, dan menghormati orang-orang yang soleh. Sesuatu yang disyariatkan. Iblis melihat anak keturunan Adam ketika itu besar porsinya dalam bab yang satu ini. Mereka benar-benar solid, militan dalam urusan kebaikan, terkhusus dalam urusan menghormati orang-orang yang saleh. Dari jalan inilah iblis akhirnya membuat anak keturunan Adam menyimpang. Dilebihkan dosisnya, dilebihkan kadarnya. Senjata yang kedua, tafrid. Futur. Dengan, senjata berupa futur. Itu ketika iblis melihat hamba ini punya, benih-benih kefuturan. Ya. Dalam beberapa hal, malas ibadahnya, malas ketaatannya. Dari situlah iblis bermain. Jangan dibikin semangat. Wong orang mau turun kok suruh naik. Ya. Tambah diturunkan sama iblis. Tambah dicatuhkan sama iblis. Tambah jauh jalannya. Tambah hilang. Ya. Yang asalnya mungkin malas jamaah sholat 5 waktu. Sama iblis dibikin sekalian tak jamaah. Habis itu sholatnya bolong-bolong. Yang ujung-ujungnya tak sholat sama sekali. Puasa yang awalnya mungkin genep. Tapi kadang batal karena gak ada udzur, mungkin malas puasa. Dibikin separuh bulan gak puasa. Bertahap. Nanti tahun berikutnya dibikin menyisakan cuma 10 hari terakhir saja. Ya. Kemudian setelah itu dibikin gak puasa sama sekali. Ya, ini betul-betul dibikin drop, dibikin down oleh iblis alaihi la'natullah. Ini dua senjatanya dia. Tentunya dia akan melihat siapa yang dia hadapi. Ini orangnya semangat dan semangatnya itu tidak terkontrol, halas jauh dia akan melambung tinggi, ibarat terbang ke langit, tidak bisa turun. Atau dia orangnya itu memang ada sisi malesnya, maka akan dijatuhkan oleh iblis, jatuh ke tanah, dan tidak bisa bangun lagi. Oleh karena itulah, termasuk prinsip besar dalam Islam yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-wasat, pertengahan. Tidak terlalu melambung hulu dan tidak terlalu jatuh kurang, tapi pas. Ya. Ketika orang itu standar, pas, jalannya itu sesuai dengan aturan dan koridor syariat, itu enak. Mau dibikin naik, tidak mungkin. Dibikin turun, tidak bisa. Terus bagaimana? Stabil. Apa ya? Tayyib. Karena dia tahu, kalau naik, bahaya. Kalau turun, bahaya juga. Terus yang enak bagaimana? Yang selamat bagaimana? Pertengahan. Pertengahan. Ibaratnya dia sedang menelusuri jalan yang lurus, sampai kanan-kirinya jurang. Agak mepet ke kanan, khawatir jatuh ke jurang bagian kanan. Agak mepet ke kiri, khawatir jatuh ke jurang sebelah kiri. Nah, terus yang selamat bagaimana? Jalan di tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Dia sadar, kalau terlalu ke atas berbahaya, terlalu ke bawah juga berbahaya. Terlalu ke kanan berbahaya, terlalu ke kiri juga berbahaya, maka pertengahan. Dan itulah prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah, sebab kekufuran pertama dan kesyirikan pertama di muka bumi, sebabnya, asal muasalnya dari hulu kecintaan yang lebih terhadap orang-orang yang saleh. كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, mereka berkata, janganlah engkau tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nama lima orang yang saleh. وَذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ قَوْمٌ صَالِحُونَ. Lima orang yang disebutkan dalam ayat ini, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, itu merupakan lima orang saleh di masanya. كَانُوا يَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ. Mereka biasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. فَمَاتُوا فِي شَهْرٍ. Tapi lima orang ini mati dalam satu bulan. Jadi dalam satu bulan, lima orang ini mati berurutan. Otomatis, umat yang ditinggal merasa sangat sedih. Sosok yang selama ini memberikan bimbingan kepada mereka telah tiada. Sosok yang selama ini memberikan arahan, wejangan, yang mereka jadikan sebagai sandaran dan rujukan dalam segala hal yang mereka dapati, ternyata sudah tiada. Dan yang lebih menyedihkan lagi, meninggalnya enggak jauh-jauh. Yang ini meninggal, enggak lama yang ini meninggal. Dalam satu bulan, lima-limanya mati. Kesedihan yang sangat, yang ada pada hati umat yang mereka tinggal. Ya, disitulah iblis bermain. Ya. Wah, ternyata orang-orang militan juga ini ya. Sangat cinta sama lima orang soleh ini. Ya. Tidak mungkin kemudian diberi was-was, disuruh untuk benci lima orang tadi. Tidak mungkin. Salah teorinya itu. Iblis melihat, oh mereka berarti punya kecintaan yang kuat terhadap lima orang ini. Dari situlah dia bermain. Volumenya dinaikkan sama dia. فَخَافَ أَصْحَابُهُمْ. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang tahapan. Kenapa mereka bisa terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran dari pintu ini. فَخَافَ أَصْحَابُهُمْ مِنْ نَقْسِ الدِّينِ بَعْدَهُمْ. Para pengikut orang-orang saleh ini khawatir agama dan ajaran mereka itu akan hilang dengan meninggalnya mereka. فَصَوَّرُوا سُورَةَ كُلِّ رَجُلٍ فِي مَجْلِسِهِ. Maka mereka pun membuat gambar masing-masing orang yang diletakkan di majelis-majelis mereka. Jadi iblis datang kepada para pemuka kaum. memberikan was-was kepada mereka. Kamu cinta sama 5 orang ini? Oh iya, ini kiai-kiai kita. Ini ustadz-ustadz kita. Ini syekh-syekhnya kita. Gimana kita tidak mencintai mereka? Kita dulu tidak tahu jadi tahu. Kita dulu jelek jadi baik. Kita dulu tidak ngerti jadi ngerti. Ini orang-orang baik semua. Kita cinta mereka. Kalau gitu buktikan kecintaan kamu. Mereka sudah tiada. Tidak mungkin bangkit lagi. Terus gimana cara buktikan kecintaan kita sama mereka? Mau tahu? Oh iya. Gambar mereka. Bikin patung. Bikin lukisan. Lah terus taruh di tempat-tempat rapatmu. Taruh di tempat-tempat yang biasa kalian kumpul di situ. Biar kalian terus mengingat. Belum mengatakan li ajlid dzikrah bi aqwalihim wa a'malihim idza ra'au suwarahum. Dengan tujuan sebagai pengingat, mengingatkan ucapan petuah-petuah mereka, mengingatkan tentang ibadah dan amalan mereka kalau melihat gambar-gambar mereka. Walam ya'buduhum. Tapi enggak ada niat untuk menyembah, enggak ada. Iblis enggak serta-merta langsung sembahan. Ya ditentang sama mereka. Enggak boleh ajaran orang 5 ini enggak boleh nyembah selain Allah. Tapi bertahap. Buktikan kecintaanmu sama mereka. Ya apa caranya untuk bisa buktikan kecintaan kita? Bikin gambar mereka, bikin patung. Kalian kan ahli dalam urusan itu. Ya wis bikin. Terus diapakan? Taruh di majelis-majelis kalian. Mau rapat, tempel itu. Ya, gambar dan lukisannya. Taruh itu patung-patungnya di situ. Gaya apa? Untuk apa? Biar kalian ketika mungkin merasa down, merasa suntuk. Ketika kalian melihat mereka, semangat kembali, termotivasi. Oh, bagus juga ini usulan ini. Ya sudah, dibikin itu. Gambarnya, patungnya, ditaruh di tempat dan lokasi-lokasi strategis mereka. Tujuannya cuma untuk tadzkirah bas. Enggak lebih. Ketika rapat, melihat sesepuh-sesepuh mereka, langsung. Ya, tenang hatinya mereka. Rapatnya jadi penuh khidmat. Ketika mereka merasa loyo, malas ngelihat gambar-gambar pendahulu mereka, semangat lagi. Itu tujuannya. Walam ya'buduhum, belum disembah sampai beberapa masa ketika itu. Thumma hadatha qarnun akhar. Kemudian muncullah generasi yang berikutnya. Generasi Sabiqun ini sudah mulai pada meninggal, sudah tua-tua, ya. Muncul generasi baru yang enggak ngerti sejarah. Ngertinya mereka ngerti jadi, ngerti di tempat rapat bapak-bapak mereka itu ada lukisan orang-orang yang diyakini sebagai nenek moyang mereka yang baik. Ngelihat patung-patung itu juga mereka meyakini ini sebuah kebaikan. Mereka meniru bapak mereka dari sisi kecintaan. Bapaknya menanamkan pada anak-anaknya, "Le, iki ngono orang-orang soleh. Ini itu orang-orang taat. Kamu harus mencintainya, Le." Oh gitu, Pak. Iya. Iki ngono gurune bapakmu dulu. Bapakmu dulu jadi kayak gini karena orang-orang ini. Kamu harus hormat sama mereka. Kamu harus cinta sama mereka. Siapa? Ya, Sendiko Dawuh karo bapake. Ya. Matuk-matuk. Oh ya, iki berarti wong saleh iki harus dicintai. Fa'adzamuhum masyadda min ta'zimi man qablahum. Mereka pun mencintai mereka juga dan menghormatinya dengan rasa hormat melebihi bapak-bapak mereka. Ya. Karena mereka betul-betul sangat berbakti kepada orang tua mereka. Dapat wasiat sebelum mati ngomong sama anaknya, "Li, ya, bapakmu tak lagi mau dipanggil sama yang kuasa, Li. Bapak punya wasiat." "Apa, Pak, wasiate, Pak?" "Ya, kamu jangan melupakan jasa 5 orang ini, Li." "Loh, kenapa, Pak? Saya tidak pernah ketemu orangnya." "Iya. Tapi kamu ketemu ajarannya. bapakmu ini jadi kayak gini karena 5 orang ini. Hormati mereka. Ya. Siapa? Ya. Mati bapak. Dia pun tertanam dalam sanubari dia kecintaan kepada orang-orang ini. Bahkan lebih. Ya. Kenapa? Double mencintai bapaknya dan mencintai orang yang dicintai bapaknya. Double. 2 kali lipat. Ya. Walam ya'buduhum. Tapi belum sampai disembah. Karena bapaknya masih memberikan wasiat. Ya. Tapi ingat le, ojo diusap-usap, ojo ngalap barokah, ojo sujud nang patung kui. Itu gak layak disembali. Itu wong soleh tapi gak layak disembali. Ingat baik-baik itu. Oh siapa? Ya. Jadi ketika anak-anak keturunannya itu mengadakan rapat melanjutkan tongkat estafet para pemuka-pemuka yang sudah tiada. Cukup mereka melihat patung dan gambar tadi sudah langsung terinspirasi ide-ide untuk kemaslahatan umat. Tapi enggak disembah sama mereka, ngerti tujuannya ini sekedar untuk motivator saja, untuk pendorong semangat saja. Tsumma tala zaman. Kemudian masa demi masa berlalu. Iblis masih nunggu ya ikhwah. Oh si, nanti dulu. Ini si kuat ini. Tauhid si kuat dalam tubuh dan dalam hati mereka. Sudah mendarah daging dari bapak-bapak mereka. Jangan dulu, jangan langsung dimasuki. Mentah nanti kita. Harus cantik mainnya. Ketika masa semakin bertambah. Ya. Wa mata ahlul ilmi. Para ulama mulai meninggal satu persatu. Ya. Orang-orang pintar yang meneruskan ilmu dari sesepuh mereka sebelumnya meninggal satu demi satu. Minat para pemuda waktu itu untuk melanjutkan ilmu yang mereka pelajari mulai terkikis. Ya. Disitulah iblis mulai memasang ranjaunya. Oh, fulan mati. Dilihat anak-anaknya, gak ada yang mirip bapaknya. Cocok. Woi, fulan, yai kiai itu mati itu, ya. Dilihat anak keturunannya, gak ada darah-darah kiai dari bapaknya iki. Ya. Anak biasa kafe. Tola zaman. Semua ulamanya mati. Iblis gak mati. Sudah dapat janji dan jaminan dia, asuransi seumur hidup. Ya, bahasanya kayak gitu ya. Jadi dapat jaminan sampai dia kiamat nanti. Pinter dia, nunggu. Falamma khalatil ardu minal ulama, ketika bumi sudah kosong dari ulama, orang-orang pinternya pada mati, yang muda-muda enggak ada yang melanjutkan. Alqas syaitanu fi qulubil juhal. Syaitan pun datang, kemudian memberikan was-was ke dalam hati orang-orang bodoh yang hidup ketika itu. Ya. Iblis mengatakan, anna ulaika salihin ma sawwaru suwara masyayikhihim illa liyastashfi'u bihim ilallah. Orang-orang bodoh ini ngelihat ono lukisan sopo iki rek. Ngelihat lukisannya kayak wis tua ini lukisan ini. Lihat patung-patung iki patung gaya opo iki patung iki. Para pendahulu mereka wis pada mati semua. Iblis datang ya. Ngasih tahu. Kamu tahu ndak ini gambar-gambar buat apa? Tahu ndak ini patung-patung buat apa? Gak ngerti kita. Gak ngerti kamu? Gak ngerti. Tak kira pajangan wae. Kok cek api lukisan. Patung-patung itu juga sopo. Gak kenal. Pengen tahu. Kenapa kok ada lukisan? Kenapa ada patung di sini? Iya. Ada apa? Dengan pendahulu kita. Bapak-bapakmu dulu. Itu. Bikin lukisan ini. Memahat patung-patung ini. Agar mereka-mereka ini jadi pemberi syafaat antara kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini itu adalah ajudan-ajudannya Allah. Ya. Kamu kalau mau minta sama Allah, ngacau. Pinter ora, maksiat yo. Ibaratnya kayak gitulah, ya. Bahasanya seperti itu. Kamu itu gak kayak bapak-bapakmu dulu. Bapakmu gini, taat, soleh, pinter. Lah kamunya? Endi, Bekasi gono. Gitu mau dikabulkan doanya sama Allah. Ngacau kamu itu. Ya. Nah ini loh. Ini ajudan-ajudannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang dalam ini. Ini wali ini. Kalau kamu ingin diterima ibadahmu. Nah, kamu lewat jalurnya ajudan-ajudan ini. Nah, kamu langsung kepada Allah. Ya mental dungamu. Ya. Kalau kamu langsung minta sama yang kuasa. Ya sungkanlah. Sawangan. Rek-rek. Pinter ya ora. Ya, gak koyo bapakku dhisik mau minta sama Allah. Wah, sawangane. Mongkat ngangkat tangan ke atas kok piye yo? Berat kabeh. Lah ini ajudan-ajudan ini dibuat sama bapak-bapakmu dulu ben mantep dungane langsung tembus ya. Tanpa halangan kayak jalan tol ya. Nek wis ndonga doa sama orang-orang ini wis sampai gampang terkabul ke njaluk apa? Mau jodoh langsung oleh. Mau anak langsung lahir anakmu, ya. Mau dapat rezeki, wah bisnismu berkembang. Iki ajudan-ajudannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono to. Iya, mantuk-mantuk. Ai kuah. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'abaduhum. Maka mereka pun ramai-ramai menyembah patung-patung tersebut. Syuf, lihat. Tahapan demi tahapan pelan, pasti, dan mematikan. Itulah siasatnya iblis alaihi laknatullah. Ya. Dari sini menunjukkan ya ikhwah. Di antara sebab terjadinya kesyirikan selain ghulu adalah al-kadzib. Kedustaan. Ya. Bohong iblis ya kan. Membohongi generasi yang baru muncul, yang bodoh, yang tidak ngerti ilmu. Dibodohi sama iblis. Mereka tidak tahu, bukan dikasih tahu. Tapi dikibuli sama iblis. Dibodoh-bodohi sama iblis. Bukannya malah dibikin pinter, malah dibikin bodoh. Tambah bodoh. Gimana enggak nambah bodoh nih? Wis ngerti patung kok disembah. Ya ora. Gimana enggak nambah bodohnya? Sudah ngerti lukisan enggak bisa ngapa-ngapain, diibadahi. Dibikin tambah bodoh sama iblis. Makanya kalau sampai ada orang ngakunya pinter, malah bikin umat tambah bodoh, fahadza du'atun ila jahannam min junubis syaitan. Nah, ini namanya dai-dai penyeru kepada neraka jahannam termasuk dari bala tentaranya syaitan. Bahkan Rasul sendiri mengatakan akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Orang yang paling aku takutkan meracuni umatku adalah ulama-ulama penyesat. Ya. Umat bodoh, tidak ngerti. Ibaratnya orang ini lagi menelusuri jalan. Ya. Nyari jalan yang benar yang mana. Banyak jalan di depan dia. Mau milih yang mana. Takut kesasar. Ini navigatornya keblinger. Dibawalah dia masuk ke sebuah jalan yang ternyata jalan itu adalah jalan yang gelap gulita dan tidak ada tempat kembali. Yang ujungnya adalah jurang yang sangat dalam. La ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Ini sebabnya. Falamma fa'alu dhalik arsalallahu ilaihim Nuhan sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mulai menghidupkan kesyirikan dan kekufuran di muka bumi, Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari keterangan beliau di sini, seakan-akan lima orang saleh ini bukan termasuk kaumnya Nabi Nuh. Sudah duluan sebelum Nabi. Ada juga yang mengatakan itu kaumnya Nabi Nuh. Cuma ketika itu Nabi Nuh belum jadi Rasul. Umurnya Nabi Nuh juga enggak kalah panjang ya ikhwah. Selisih cuma 50 tahun saja sama Nabi Adam. Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Lama. Ya ngerti bagaimanakah sepak terjangnya iblis. Makanya beliau diutus oleh Allah. Termasuk di antara syarat da'i. Itu ngerti siapa yang didakwai. Nabi Nuh sudah ada di tengah-tengah mereka. Ngerti, wah ini kok malah gak karu-karuan kabeh ini orang-orang ini. Iki patung, kayu. Ya sing mahat menungso. Lah kok disembah? Apa kelebihannya? Itu lukisan-lukisan. Digeser sana, digeser sini. Dibalik gambarnya pun gak ada salah. Lah kok disembah? Ini praktek apa ini? Nabi Nuh tidak mungkin ikut kesyirikan. Karena semua para nabi dan rasul sudah mendapatkan jaminan. Tidak pernah ada satupun utusan Allah yang berbuat kesyirikan sedikitpun. Bahkan Rasul SAW yang diutus setelah 500 tahun masa jahiliyah. Tidak pernah sama sekali menyentuh berhala. Atau memandang berhala. Atau bahkan mencium berhala. Tidak pernah. Sudah dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada mereka. 950 tahun beliau curahkan semuanya untuk mendakwai mereka. Datang ke sana, diajak balik. Datang ke sana, didakwai. Mentah semuanya. Ketika Nabi Nuh datang dakwah, mereka langsung nutup telinga sambil mengejek Nabi Nuh. Datang ke sana lagi dakwah ngajak mereka kepada tauhid, langsung mereka masukkan kepala mereka ke dalam baju pergi. Betul-betul diabaikan. Yang mengikuti beliau pun cuma sedikit, bahkan salah satu dari putra beliau termasuk dari orang-orang yang kafir. Liyaruddahum ila dini Adam wa dzurriyyatihi alladziina madaw qabla at-tabdil. Agar Allah mengembalikan mereka kepada agama Nabi Adam dan anak keturunannya sebelum mereka. Sebelum terjadinya pergantian. Nabi Nuh berjuang mati-matian siang, malam, sore, pagi. Tidak kenal waktu. Da'autuhum laylan wa nahara. Saya panggil mereka malam dan siang. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Individu person, door to door, baban ba'da bab. Satu pintu demi satu pintu. Satu orang demi satu orang. Jama'at wa tawaif. Semuanya didatangi sama beliau. Tidak pakai rasa lelah, tidak takut resiko. Semuanya beliau lakukan. Agar mereka mau kembali kepada agama nenek moyang. Balik kalian, bukan seperti ini ajaran orang-orang saleh. Lima orang yang kalian sembah tidak seperti ini ajaran mereka. Ingat, balik. Gak ada yang mau balik. Cuma sedikit yang ikuti beliau. Fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabih. Maka ujung dari nasib Nabi Nuh sebagaimana yang telah Allah jabarkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh sudah merasa tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah mereka. Dan wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah anak keturunan yang lahir dari mereka. Melainkan menjadi jahat dan kafir seperti bapaknya. Ingat, beliau berusia 950 tahun. Belum melihat kelahiran demi kelahiran anak keturunan yang baru. Belum melihat mereka semuanya. Dan tidak ada melainkan mengikuti jejak langkah bapak-bapak mereka yang jahat, fajir, lagi kafir. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 950 tahun beliau berdakwah. Tidak membuahkan hasil sama sekali. Beliau meminta kepada Allah untuk membinasakan mereka. Karena tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Tentunya Allah lebih tahu keadaan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Zatu alwahin wadusur. Yang dibentuk, dibuat dari papan-papan dan paku-paku yang kuat. Dalam keadaan gak ada laut, jauh dari lautan, curah hujan juga tidak banyak, gak deras, beliau bikin kapal. Ya, bikin rangkanya, beliau bikin sendiri garap. Ya. Umatnya lewat, nertawakan beliau, Nuh, kemarin kamu dakwahi, sekarang kok banting setir jadi tukang kayu. Piye, ngapain bikin kapal di daratan, gak bisa jalan itu kapal. Ketawa-ketawa mereka. Beliau diam saja. Lanjutkan. Karena mereka tidak tahu apa yang akan menunggu mereka nanti. Sudah. Beliau bikin hari demi hari. Beliau sempurnakan desain kapal tadi. Sampai akhirnya kapal itu sempurna. Siap untuk berlabuh. Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh. Untuk memboyong keluarganya yang beriman. Dan semua hewan yang ada berpasang-pasang. Ya. Hewan jenis ini diambil sepasang. Bawa, taruh kapal. Hewan yang ini bawa satu pasang. Masuk, semuanya masuk. Sebagai apa namanya benih untuk melanjutkan keturunan manusia dan hewan setelah itu. Karena Allah akan menghancurkan seluruh dunia ketika itu. Jadi banjirnya bukan banjir di tempatnya Nabi Nuh saja ya ikhwan. Tapi banjirnya ini seluruh dunia tenggelam. Ketika Nabi Nuh sudah memerintahkan mereka masuk ke dalam kapal. Perbekalan sudah disiapkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada bumi. Ibla'i ma'ak. Keluarkan semua airmu. Dan Allah mengatakan kepada langit. Semuanya curahkan hujanmu. Sudah mendung pun muncul, petir pun berdatangan, silih berganti. Ketika itu gelap gulita malam, kayak siang kayak malam. Kaumnya Nabi Nuh di rumah, hujan. Hujan, lek gak apa-apa lah sambil ngahuah kopi di rumah, gak masalah. Ya, ternyata hujannya gak berhenti. Sudah seperti itu mereka mulai curiga, air pun muncul dari bawah kaki mereka. Hari pertama si anteng. Hari kedua mulai gelisah. Hari ketiga panik. Hari berikutnya air semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Halas, pintunya kapal Nabi Nuh tertutup sudah. Ya, tiket bukan untuk mereka. Ya, akhirnya kapal Nabi Nuh pun berlabuh. Beliau melihat anak beliau sendiri. Yang mengikuti jejak kekufuran. Naik ke atas gunung. Diajak masuk ke kapal. Le, ojo munggah gunung, le. Iki gak bakal selamat kamu, le. Iki bukan sembarang hujan, le. Ini sudah perintahnya sang kuasa, le. Ayo, ikut bapak ke kapal. Mbak, moh. Ya, saya gak mau ikut kapal. Saya mau naik gunung. Gunung ini akan menyelamatkan saya. Masuk tinggi kayak gini, tenggelam. Ya, naik dia. Kembali dipanggil sama Nabi Nuh. Le, jok ngotot le, jok ngeyel. Ha, kelem-kelem. Ya. Kalau tenggelam kamu nantinya, masuk sini loh sama bapak sini. Tak mau, tetap naik dia. Terus naik ke puncak. Air pun mengikuti dia terus. Yang dari atas guyur, yang dari bawah nguap. Ya. Sampai akhirnya dia di ujung gunung. Ya ikhwan, di puncaknya lagi. Terus gak ada lagi gunung atasnya lagi. Gak esok pakai tangga sudah ini ya. Air terus naik. Nabi Nuh berdoa. Ibni. Ya Allah, iku anakku. Kok gak bisa masuk kapal? Allah mengatakan. Laisa min ahlik. Itu bukan anakmu lagi. Ya. Itu kafir. Nabi Nuh, sudah bukan anakmu lagi. Ini sudah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh pun sadar. Ya, memang dia sudah tidak mengikuti jalannya saya lagi. Ya sudah. Akhirnya ombak pun menghempaskan anaknya Nabi Nuh. Tenggelam. Fakana minal mughraqin. Dia termasuk orang-orang yang ditelan oleh ombak. Sudah Nabi Nuh dan kaumnya pun. Apa namanya, lontang lantung di atas lautan yang sangat luas. Gak ada satupun daratan yang terlihat. Gak ada satupun ujung gunung yang terlihat. Semuanya tenggelam. Apa yang terjadi setelah itu? InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadlu barakallahu fikum.